بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المرسل قوله ومرسل منه الصحابي السقط. الشرح هذا هو السادس عشر أقسام الحديث عند السادس عشر هذا هو السادس عشر أقسام الحديث عند البيكوني في منظومته، وألمح إليه بقوله و أي وسادس عشر أقسام الحديث، هو ما يطلق عليه لأنه حديث مرسل، وهو لغة اسم مفعول من الإرسال على زنة على زنة مفعل. طيب المرسل يقول ما تقن ومرسل منه الصحابي سقط. Nanti akan dibahas tentang matan ini. Jadi mursalnya dulu ya. Jadi ini jenis yang ke 16 di sisi al-Baquni dalam mendungahnya. Wa al-maha ilaihi biqawli wa. Ya, mengisyaratkan padanya dengan wa, yang huruf ataf wa ay wa sadis asyara samil hadith. Jenis yang ke-16. Nah, wahwa huwa ma yutlaqu alaihi bi anna hadits mursal, yaitu yang di lepas atasnya, dimutlakkan atasnya bahwasanya penamaan hadits mursal, ya. Penamaan hadits mursal bahwasanya dia ada hadits mursal. Mursal secara bahasa, dari segi bahasa, ismu maf'ulin minal irsal. Nah, على زينتي يعني على وزن مفعل أرسل. نعم أرسل مرسل. طيب وتنوعت عبارات العلماء وأقوالهم في مأخذه اللغوي، ولعل أقربها أنه مأخوذ من الإرسال أي الإطلاق. قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Ya, jadi ungkapan-ungkapan ulama dan ucapan-ucapan mereka beragam, tanawwu'at, beragam. Fi ma'khadhihi al-lughawi, tentang pengambilan, pemetikan kata ini dari segi bahasa. Ya. Wa la'alla aqrabaha annahu ma'khudh min al-irsal, dan barangkali yang terdekat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dipetik dari kata al-irsal ay al-itlaq. Al-irsal artinya dilepas. Ya, itlaq itu dilepas. Nah, seperti kata tolak. Nah, tolak mencerai itu kan melepas dari status dia sebagai istri. Nah, jadi qala ta'ala alam tara anna arsalna syayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat maksudnya kami melepas setan-setan itu, ya kan? Lepas oleh Allah Ta'ala, dibiarkan berkeliaran. Nah, saja di bulan Ramadan pentelan-pentelannya di bulan guna. Ya, rasanya mereka dilepas tanpa diikat, jadi bebas berkeliaran, ya. Ada kafirina, atas orang kafir ta'uzum azza. Nah, mendorong mereka kepada kafiran, menggoda mereka, menyuruh mereka, ya. Sayyid qala al-hafiz al-ala'i فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. الحافظ العلائي dalam جامع التحصيل mengatakan maka seakan-akan المرسل, ya, orang yang mengirsal hadith, أطلق الإسناد, أرسل الإسناد, أطلق الإسناد, dia melepas sanad itu. ولم يقيده, dan tidak mengikatnya, dia melepasnya tanpa mengikatnya. Birawin ma'ruf, tanpa mengikatnya, ya, tanpa membatasinya dengan rawi yang dikenal, tanpa mengikatnya membatasinya dengan rawi yang dikenal. Jadi dia lepas tanpa ikatan rawi yang dikenal. Nah, tanpa maknanya ya, mursal ya. Nah, dari segi bahasa. Baik, qira. Wa amma hadduhu istilahan fa huwa al-hadits alladhi minhu ay min isnadihi as-sahabiyyu saqat sawa'un kana al-musqitu lahu tabi'iyan aw man dunahu. Nah, adapun definisinya dari segi istilah, fa huwa al-hadits alladhi minhu, maka al-mursal adalah hadits yang darinya, yakni sesuai definisi al-Baiquni ya. Naam. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Minhu ay min isnadihi, hadith yang dari isnadnya as-sahabiyu saqat, ada satu sahabat yang jatuh, ya, dihilangkan. Sawa'un kana al-musqitu, sama saja apakah yang menjatuhkan lahu lidzalika as-sahabi, menjatuhkan sahabat itu, tabi'iyan seorang tabi'i, au man dunahu, atau yang tabaqahnya di bawah tabaqah tabi'i, dari kalangan sebab tabi'in dan seterusnya. Nah, tabi'in atau di bawahnya tidak ada bedanya, yang jelas yang dijatuhkan sahabat. Nah, ini menurut al-Baiquni. Baik. Wa an-nazimu al-Baiquni fi hadha al-hadd la'allahu tabi'a fihi al-Hafiz Ibn Daqiq al-'Ayd, حيث قال al-mashhur fihi annahu ma saqata min muntahahu fikru sahabi بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. An-Nadhim al-Baiquni pada definisinya ini barangkali beliau mengikuti pendapat Al-Hafidz Ibn Daqiq Al-'Ayd, ya, yang telah mengatakan, ya, al-mashhuru fi kata Ibn Daqiq Al-'Ayd ini kita dari iktirah, ya. Nah, al-mashhuruhi, yang masyhur tentang al-mursal, al-mashhuruhi yani al-mashhuruhi al-mursal, yang masyhur di kalangan ulama tentang definisi al-mursal, kata Ibn Daqiq Al-'Ayd, annahu ma saqata min muntahahu dhikru sahabi, ya, sesungguhnya al-mursal itu adalah hadis yang jatuh dari ujung sanadnya penyebutan sahabat Nabi. Bi an yaqula at-tabi'iyyu, ya, dengan seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah, dan menjatuhkan sahabat antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tabi' wa nahwuhu lil Hafiz adh-Dhahabi fil Muqaddimah. Dan semisal dengan definisi Ibn Daqiq Al-'Ayd ini dalam iktirah, definisi Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Muqaddimah. Baik. Jadi Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Ibn Daqiq Al-'Ayd, kemudian Al-Baiquni. Naam, ya, memegang pendapat ini. Naam. Sabiq. Wa hadha haddun ghairu muharrarin, idh law tuyakkina anna sahabiyya huwa as-saqitu lama jaza raddu al-hadits al-mursali wa ta'liluhu bil irsali. والأمثلة كثيرة في تعليل الأئمة للأحاديث بالإرسال لمن طالع كتب العلل وغيرها. هذا الشيخ شيخنا عبد البخاري حفظه الله, هذا حد غير محرر. Ini adalah definisi yang tidak benar, ya, tidak terteliti dengan benar, ya, karena masih menyisakan kelemahan, yaitu in law tuyqina, karena law tuyqina, sekiranya diyakini, dipastikan anna sahabiyya huwa saqitu, bahwa sesungguhnya sahabat yang jatuh di sanad, ya, lama jaza raddul hadits al-mursal, maka tidak boleh ditolak hadits al-mursal. Jika dipastikan diyakini bahwa yang jatuh sahabat, tidak ada masalah. Jika memang yang jatuh itu sahabat, siapa sahabat itu, laki-laki, perempuan, siapa namanya, tidak penting. Yang jelas dipastikan yang dijatuhkan sahabat. Hah? Nah, lianna sahabata kullahum mada? Oh, udun, karena seluruh sahabat itu terpercaya. Nah, terima hadisnya. Jadi tidak boleh ditolak dong kalau begitu. Wata'lilu bil irsal, dan tidak boleh ya dita'lil, dilemahkan hadis itu dengan illat, dengan kelemahan bahwa ada irsal padanya. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh dita'lil, dilemahkan dengan alasan ada irsal. Seandainya memang diyakini bahwa itu adalah sahabat yang dijatuhkan. Naam. Sementara sedangkan al-amsilatu katsiratun, sedangkan contoh-contoh banyak. Banyak contoh-contoh fi ta'dil al-a'immah, ya, pada ta'dil al-a'immah, pada keterangan imam-imam, ya, ahli hadis melemahkan suatu hadis dengan illat, dengan kelemahan, ya, bil irsal. Fi ta'dil al-a'immah al-hadits bil irsal, melemahkan hadis-hadis itu dengan ta'lil, alasannya ada cacat irsal padanya, kelemahan irsal. Liman tola'a, bagi orang yang menelaah kutubal ilali, kitab-kitab yang berisi tentang ilal, penyakit-penyakit hadis, cacat-cacat hadis, ogheriha dan yang lainnya. Lidha akun, fadl. So. Lidza aqul inna haqiqatal irsali hiya mutlaqul inqita', lakin ghulliba 'ala al-inqita'i al-hasili fi ma yarwihi at-tabi'i 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai, kamil. Wa ba'du al-huffazi atlaqahu 'ala al-inqita'i al-waqi'i bayna rawiyaini fi ayyi tabaqatin min al-isnadi, kaqawli al-imami Abi Dawud matalan, hadha mursalun, Khalid ibn Turaik lam yudrik Aisyata, ay munqati'un, wa minhu matalan kitabul marasil libni Abi Hatim, fa fihi jumlatun min hadha falyutanabbah. Oleh karena ini saya katakan, kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, in haqiqat al-irsal hiya mutlaqul inqita', bahwa sesungguhnya hakikat irsal itu adalah ya inqita' secara mutlak, ya, yani ada inqita', ya, mutlak al-inqita', yani inqita' secara mutlak, ya, ada inqita' pada sanad, berarti itu irsal gitu. Lakin ghulliba, akan tapi ghulliba didominankan, ghulliba didominankan penggunaan istilah irsal alal inqita'i, atas inqita', keterputusan sanad al-hasil yang terjadi, fima yarwihi, pada apa yang diriwayatkan oleh at-tabi'iyu an rasulillah, pada tabaqah, ya, antara tabi'i dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang dijatuhkan antara tabi dan rasul? Nah, inilah tidak bisa dipastikan bahwa itu sahabat, karena ketika itu dipastikan sahabat berarti tidak ada masalah. Nah, berarti ya itu bukan illah, bukan cacat hadis. Nah. Baik, jadi intinya, nah, ini kesimpulannya bahwa irsal itu sebenarnya hakikatnya, ya, dimutlakkan penggunaannya untuk setiap inqita' pada sanad, setiap keterputusan pada sanad. Hanya saja, ya, penggunaannya ditaglid, didominankan pada inqita' al-hasil fi ma yarwi tabi'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, ketika ada hadis dengan sanad tabi'i langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut mursal begitu. Naam. Wa ba'd al-huffaz, dan sebagian huffaz para penghafal hadis atlaqahu 'ala al-inqita'i, memutlakkan juga, ya, istilah ini 'ala al-inqita'i al-waqi'i, atas keterputusan sanad yang terjadi baina rawiyain, antara dua rawi, fi ayyi tabaqatin min al-isnad, fi ayyi tabaqatin min al-isnad, pada tabaqah, pada tingkatan manapun, ya, dari sanad. Meskipun inqita' itu di bawahnya tabi'i, ya, dan seterusnya, dimanapun, terus ke bawah, dimanapun posisinya, sobakohnya, inkito antara dua rawi, jika terjadi inkito keterputusan antara dua rawi, dimanapun posisinya, letak sobakohnya, tingkatannya pada sana, maka itu disebut irsal, yang menurut sebagian al-shuffal. Nah, dicontohkan di sini ucapan al-imam Abi Daud, misalkan mengatakan, ada mursal, hadits ini mursal, Khalid ibn Duraik lam yudrik Aisyah. Ya, Khalid ibn Duraik tidak mencapai Aisyah, tidak berjumpa dengan Aisyah. Ya, ai munqati', berarti putus antara dia dengan Aisyah. Nah, jadi ini bukan tabi'i dari Rasulullah SAW, tapi ya, Khalid ibn Duraik dengan Aisyah. Aisyah kan sahabat, ya kan? Nah, Abu Daud mengatakan hadza mursal. Maksudnya apa? Munqati'. Sayyid wa minhu masalan, dan termasuk dalam kategori ini misalkan Kitabul Marasil li Ibn Abi Hatim, Kitab Al-Marasil, kumpulan hadis-hadis mursal karya Ibn Abi Hatim. Fa fihi jumlatun min hadza. Maka dalam Kitab Al-Marasil li Ibn Abi Hatim terdapat sejumlah hadis-hadis dalam kategori ini, dari kategori ini, yaitu hadis yang munqati', hadis yang munqati' pada tabaqah, ya, na'am, bukan antara tabi'i dengan Rasulullah SAW, tapi di bawahnya dimasukkan di situ. Nah, padahal dinamakan al-marasil, jelas ya. Nah, jadi Abu Daud, Ibn Abi Hatim, sudah dua contoh yang menggunakan istilah itu. Faliu tanabbah, maka hendaknya ini diperhatikan. Jadi nanti jangan bingung gitu. Jika mendapati, apa, bagaimana ini memahaminya? Abu Daud misalkan kata Khalid bin Duraik lam yudrik Aisyah, dia istilahkan mursal. Padahal definisi yang mursal itu kan marwahut tabi'an Rasulullah SAW. Jangan bingung. Berarti mursal yang dia maksud, dia maksudnya apa? Dia menggunakan istilah mursal untuk semua inkita yang dia dapatkan di tabaqah manapun pada saat sana. Baca kitab Ibn Abi Hatim Al-Marasil, kok ini hadis bukan inkita antara tabi'in dan rasul. Masuk di sini artinya dia memutlakkan mursal untuk ingkit mungkot ya begitu. Sefer kita nambah. Nah, fadl. Wa'audun ala bad'in fal muharraru fi ta'rifil mursali huna huwa ma adhafahu at-tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana at-tabi'iyyu saghiran am kabiran. Wa'audun ala bad'in, kembali ke pembahasan semula, yaitu tentang definisi al-mursal. Fal muharrar, maka yang benar, yang terteliti dengan sama dan benar, fi ta'rifil mursal, ya, yang teredit gitu ya, yang teredit, yang terteliti dengan benar dalam mendefinisikan al-mursal, huna huwa di sini, yaitu ma adhafahu tabi'iyyu, apa yang disandarkan seorang tabi'i ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana tabi'i saghiran am kabiran. Sama saja apakah tabi'i yang menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang tabi'i kecil atau tabi'i besar, tidak ada bedanya. Baik. Jadi hafalkan ini. Naam, definisi yang benar apa? Khilaf ma qarrarahu al-Baikuni. Naam, sawa huwa madha? Ma adhafahu at-tabi'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana at-tabi'i saghiran am kabiran. Naam. Kamil qala al-Hafiz. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, hadha alladhi 'alayhi jumhurul muhaddithin. Hadha huwa al-mursal al-musamma bil-zahir. Naam, kata al-Hafiz Ibn Hajar, inilah yang dipegang oleh jumhur al-muhaddithin, pendapat jumhur al-muhaddithin, mayoritas muhaddithin di atas definisi ini. Nah, ya, di atas definisi ini. Hadha huwa al-mursal al-musamma bil-zahir. Inilah al-mursal yang disebut dengan al-mursal al-zahir. Baik. Karena Ibn Hajar itu ada istilah al-mursal al-khafi, sudah sempat lewat disyaratkan ya. Faham ya? Hadha huwa al-mursal al-musamma bil-zahir. Apa maksudnya musamma bil-zahir? Ya, karena Ibn Hajar ada istilah al-mursal al-khafi, mursal yang tersembunyi. Yang jelas pembahasan mursal, nah, istilah mursal dengan bahas mursal, maka inilah jumhur muhaddithin mendefinisikan ini. Nah, ini kita bisa ambil satu tambih ya, paling tidak. Nah, tambihani al-awwalu وجه جعل المرسل من قسم الحديث المردود هو وجود الانقطاع وتقدم معنا أن من شروط قبول الحديث أن يكون متصلا والإرسال ينافيه لوجود سقط في الإسناد ولا يعلم من الساقط أهو صحابي أو أم غيره فإن كان الأول غير حسبك. وجه جعل المرسل من قسم الحديث المردود, sisi pandang, wajhu, sisi pandang ja'lil mursal, menjadikan hadis mursal min kismil hadithil mardud, termasuk dalam kategori hadis yang mardud, huwa, yaitu wujudul inqita'i, adanya inqita', keterputusan pada sanad. Itu sisi pandangnya. Ada inqita' pada terputus, dan terputus pada sanad. Wa taqaddama ma'ana, dan telah lewat bersama kita, anna min syuruti qabulil hadithi ayyakuna muttasilan, wa sesungguhnya di antara syarat hadith yang diterima, hadith al-maqbul, baik sahih atau hasan, hadith itu muttasil. Ya kan? Nah, muttasil. Baik. Berarti dia terpenuhi syarat ini. Wal irsalu yunafihi, sedangkan al-irsal ya bertentangan dengan ittisal. Naam. Jadi irsal berarti tidak terpenuhi syarat ittisal karena terputus. Naam, liwujudi saqtin fil isnad, karena adanya rawi yang jatuh pada sanad. Ada rawi yang jatuh pada sanad sehingga antara dua rawi yang disebutkan pada sanad itu terputus, karena sebenarnya ya ada perantaranya yang jatuh. Tapi tidak muttasil, tidak terpenuhi syarat ini karena adanya irsal inqita' tersebut. Naam. Wala yu'lamu manis saqitu, wala yu'lamu, dan tidak diketahui manis saqitu, siapa yang jatuh pada sanad itu. Naam. Antara an-tabi'i an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang tabi'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jatuh antara tabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bisa dipastikan yang jatuh itu ahwas sahabi, apakah sahabat am ghairu, atau selainnya. Itu masalahnya. Fa in kana al-awwalu faddal. Fa in kana al-awwalu fala ishkala wala ma rudda al-khabaru ala ma sabaqa taqriruhu min anna jahalata as-sahabi la tadur. وسبق نقل كلام أنس رضي الله عنه في رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rinciannya alfa tafsiriyah. Ya. Maka rinciannya in kana al-awwalu, apabila yang pertama yang terjadi yaitu yang jatuh itu dipastikan seorang sahabat, fala iskala, maka tidak ada problem. La iskal, tidak ada problem. Ya. Wala marudda al-khabaru, dan khabar hadis itu tidak akan ditolak. ala ma sabaqa takriruhu, berdasarkan apa yang telah lewat penetapannya, min bahwasanya anna jahalatas sahabi la tadur, bahwasanya kemajhulan seorang sahabat la tadur itu tidak memudaratkan, tidak merusak ya keabsahan hadis. Limada? Li'anna sahabata kullahum udul, karena sahabat semuanya adil, terpercaya ya di syahadatillahi subhanahu wa ta'ala wa rasuli, dan persaksian Allah ta'ala dan rasulnya. Baik, sebenarnya telah lewat wa sabaqa naqlu kalami Anas, dan telah lewat nukilan ucapan Anas radhiyallahu anhu fi riwayatihim, pada riwayat-riwayat mereka yang riwayat sahabat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa in kana tsani, wa in kana tsani wa huwa al muttafiqu ala al haddi, ma'a al haddi, ma'a al haddi, sahahina idhin at ta'lilu bil irsali kama sabaqa li jahalati al mahdhufi, idh qad yakunu thiqatan wa qad yakunu dha'ifan aw ashadd. Apabila yang kedua yang jatuh itu selain sahabat, wa huwa al-muttafiqu ma'al haddi, dan inilah yang sesuai dengan definisi ma adafahu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak bisa dipastikan ma adafahu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang jatuh itu selain sahabat, karena jika itu sahabat tidak ada masalah, tidak ada problem. Jadi inilah yang muttafiq ma'al haddi, inilah yang sesuai dengan definisi ma adafahu tabi'i ila Rasulullah SAW, maksudnya yang dijatuhkan itu selain sahabat. Nah, karena jika yang jatuh sahabat maka tidak akan disebut mursal dan tidak akan ditolak, bahkan dia termasuk muttasil hadis yang makbul. Nah, berarti yang jatuh itu adalah selain sahabat, ini yang sesuai dengan definisi sahhahina idzin at-ta'lilu bil irsal, maka benar ketika itu untuk ya dilemahkan dengan alasan ada irsal kama sabak sebagaimana telah lewat. Dijahalatil mahdufi, karena kemajhulan al mahduf, ya tidak diketahuinya siapa yang mahduf. Al mahduf itu majhul, tidak diketahui keadaannya. Nah, karena dia dijatuhkan tidak disebut nama siapa dia ini yang jatuh, yang hilang di sana kita tidak tahu. Ya, itu berarti majhul namanya, tidak diketahui orangnya siapa, keadaannya bagaimana. Iqad yakunu thiqatan, karena boleh jadi dia itu thiqah, terpercaya. Iqad yakunu dha'ifan, boleh jadi dia itu dha'if. Au ashadda dha'fan, atau boleh jadi pula lebih keras daripada dha'if. Boleh jadi wahin, ya, dan dikatakan dha'ifan jiddan, jadi muttaham bahkan. Nah, bil kadhib matruk, nah, tertuduh berdusta, ditinggal hadisnya yang tingkatannya wahin, yakni sangat keras kelemahannya yang tidak bisa di diterima. Barakallahu fikum. Nah, wa yahtamil aidan, wa yahtamil aidan an yakuna rawi at-tabi'i حمله عن تابعي آخر أو أكثره، وهذا كان معروفا عندهم بأن يحمل بعضهم عن بعض، بل بعضهم يرسل الحديث عمن لا يستجيز ذكره وتسميته. قال الإمام يحيى القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه. Nah, dan berkemungkinan pula bahwa rawi tabi'i, ya, karena mursal itu ma adhafahu tabi'iyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tabi'i tersebut hamalahu an tabi'in akhar, dia mengambil hadis itu dari tabi'i yang lain, au akthar, atau lebih. Ya. Baik, wahada kana ma'rufan indahum, dan ini adalah perkara yang dikenal di kalangan mereka, di sisi mereka, di sisi tabi'in. Bi an yahmila ba'duhum an ba'd, bahwasanya sebagian tabi'in mengambil hadis dari sebagian yang lain. Bal ba'dhum, bahkan ada sebagian tabi'in yursilul haditha, mengirsal hadis amman, dari orang yang la yastajizu dzikrahu, yang dia pandang tidak boleh disebut orangnya wa tasmiyatuhu, dan tidak boleh disebut namanya. Tapi kan ada sesuatu, karena dia tidak membolehkan, menganggap tidak boleh disebut ya rawi itu, jadi dia jatuhkan. Berarti ada sesuatu padanya. Nah, contohnya buktinya kata al-Imam Yahya al-Qattan, mursal Zuhri, mursal al-Imam Zuhri dan dia tabi'i, syarrun min mursali ghairi, lebih jelek daripada mursal selainnya. Kenapa? Li'annahu hafidh, karena sesungguhnya Zuhri itu hafidh, seorang hafidh kabir. Nah, menghafal hadith yang besar. Kullama wa kullama qadara, setiap kali, kapan saja dia mampu, punya kemampuan ayusammiya, untuk menamai syekhnya, rawi yang diambil hadithnya, sama dia akan sebut nama syekhnya itu. Wa innama yatruku, hanyalah sesungguhnya yatruku, dia meninggalkan man la yuhsinu, yakni meninggalkan penyebutannya, berarti dia tidak sebut, artinya dia jatuhkan man la yuhsinu aw yastajizu, rawi yang ya tidak pantas, la yuhsinu tidak pantas, au la yastajizu, au yastajizu ini la yastajizu, atau dia pandang tidak boleh an yusammiya, untuk dia sebut. Dia hafid besar. Nah, jadi setiap dia kali dia mampu menyebut syekhnya, dia akan sebut. Tapi berarti ketika dia tidak menyebut siapa syekhnya, ya, berarti ada sesuatu pada syekh itu. Dia menjatuhkannya, ya, yuskituhu, yang dia pandang tidak bisa disebut pada sana. Oleh karena itu syarrun min mursali ghairi, yang anggap lebih jelek daripada mursal yang lainnya. Nah, kemudian ini dia disebutkan dinukil juga kalam Nabi Hatim dan yang lainnya bisa dibaca sendiri, intinya sama, hanya tambahan syahid seperti kalam al-Imam Al-Qattan yang tujuannya adalah kesimpulannya bahwa al-a'immah menolak ya al-mursalat, mereka memasukkannya dalam qism mardud, bukan hadits maqbul, dengan illat apa al-irsal. Sebabnya apa? Nah, karena al-mursal ma adafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadits yang disandarkan oleh tabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang jatuh antara tabi dan Rasulullah dan itu bukan sahabat. Sementara itu berarti majhul, ya, tidak diketahui siapa dia. Boleh jadi tiko, boleh jadi tidak tiko, boleh jadi do'aib, bahkan boleh jadi lebih keras kelemahannya daripada sekadar do'aib. Nah, lebih parah daripada do'aib. Sehingga dengan itulah maka hadis itu jika ditemukan sanadnya tabi'i dari Rasulullah SAW, ya, dan tidak dipastikan yang jatuh itu sahabat, maka disebut mursal, dan a'immah mengatakan hada mardud, hada mursal. Nah, hada mardud dengan illat apa? Li'annahu mursal. Al-hadithu la yasih li'annahu mursal. Jadi mereka menta'lil, yang melemahkannya dengan alasan bahwa itu mursal. Bisa dipaham ini? Ini kesimpulan pelajaran kita. Ada pertanyaan di sini, pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Nah, alhamdulillah.